إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bimbingan Quran was sunnah. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Rasulnya, Allah ajarkan ilmu. Semua itu adalah kasih sayang Allah. Semua itu merupakan rahmat Allah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Karena dunia ini adalah darul ibtila. Dunia ini tempat ujian. Setiap orang akan menghadapi berbagai macam ujian demi ujian. Dan inilah dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan alif lam mim ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Kaum muslimin sidang Jumat berbahagia. Maka fitnah pasti akan datang. Ujian pasti akan menjelang. Bahwa setiap manusia akan menghadapi ujian-ujiannya masing-masing. Orang yang kita lihat betapa nikmatnya kehidupan dia, ternyata engkau tidak tahu dia memiliki problem yang sangat berat pada dirinya, pada keluarganya, pada maisyahnya, atau sesuatu yang lain yang kita tidak tahu. Maka kaum muslimin yang saya hormati, siap-siaplah bahwa setiap mukmin harus menghadapi fitnah. Ada dua macam fitnah. Ada fitnah yang sifatnya khassah dan ada fitnah yang sifatnya ammah. Adapun fitnatul khassah, Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Di antara contoh-contoh fitnah yang dalam bentuk khusus masing-masing pribadi, Allah katakan, sesungguhnya hanya saja anak-anak kalian dan harta-harta kalian adalah fitnah sebagai ujian. Mabkhalatun, majbanatun, akan membuat seorang jadi bakhil, akan membuat seorang jadi penakut, akan jadi orang jadi pengecut, karena memikirkan anaknya, memikirkan istrinya, memikirkan hartanya, memikirkan maisyahnya, ila akhirihi. Tetapi dengan rahmat Allah, hendaklah banyak-banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahwasanya fitnah-fitnah seseorang pada keluarganya, pada anak-anaknya, yurja takfiruha bil hasanat, diharapkan akan bisa terhapus dengan kebaikan-kebaikan. Diharapkan akan bisa termaafkan dengan banyaknya amal saleh. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Allah, ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Demikian pula diriwayatkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarih yukaffiruha as-salah was-siyam was-sadaqah wal-amr bil ma'ruf wan-nahy 'anil munkar. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu wasallam dari Hudzaifah ibn al-Yaman bahwa fitnah seseorang pada keluarganya, pada hartanya, pada dirinya, pada anak-anaknya, pada tetangganya akan terhapus dengan salatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ila ikhwani fid din a'azakumullah. Adapun perkara-perkara yang merupakan fitnatun khassah, banyak-banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wattaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan kita berharap insyaallah akan terhapus dengan amalan-amalan saleh. Akan terhapus dengan amalan-amalan saleh sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Dan sebagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Tetapi yang mengerikan adalah kalau terjadi fitnatun 'ammah. Fitnah yang merata, fitnah secara umum, fitnah yang terjadi pada ummah, ta'ummul balwa, yang mencakup seluruh manusia. Seperti fitnah-fitnah peperangan, fitnah-fitnah pertumpahan darah sesama muslimin. Kaum muslimin yang saya hormati, kita mengkhawatirkan diri-diri kita dan kaum muslimin yang bersama kita. Kita mengkhawatirkan bahwa negeri kita ini benar-benar jadi sasaran rencana-rencana jahat, makar-makar orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Hampir semua kelompok-kelompok kafir berbagai macam agama mereka mengharapkan kalau negeri ini hancur, kalau negeri ini terjadi fitnah besar, saling membunuh, saling menumpahkan darah, saling membuat berbagai macam pampasan-pampasan, rampasan-rampasan, penjarahan-penjarahan, ila akhirihi. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka fitnah yang seperti inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat satakunu fitanun. Akan terjadi nanti fitnah-fitnah. Al-qa'id fiha khairun minal qa'im. Wal-qa'im fiha khairun minal mashi. Wal-mashi fiha khairun minal sa'i. Nanti akan terjadi fitnah-fitnah. Dan sungguh yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Dan yang berjalan lebih baik daripada yang berlari dan berupaya. Kaum muslimin yang saya hormati, anjurannya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk tidak ikut-ikutan, untuk tidak terjerumus di dalam fitnah-fitnah tersebut. Kamu duduk itu lebih baik daripada engkau berdiri, dan engkau berdiri di tempatmu lebih baik daripada engkau berjalan. Apalagi kalau engkau berupaya dan berusaha, berlari ke sana kemari, membantu yang sana, membantu yang sini, merasa yang ini hak, merasa yang ini di atas batil. Jangan. Al-mashi, yang berjalan, lebih baik daripada yang sa'i. Kaum muslimin yang saya hormati, sampai ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di akhir hadis, "Wa man wajada malja'an aw ma'adzan falyu'dzbih Siapa yang mendapatkan tempat berlindung? Siapa yang mendapatkan tempat untuk menghindar, menyelamatkan diri? Selamatkan diri kalian. Mengungsi kalian. Tinggalkan fitnah tersebut. Ketika terjadi fitnah pertumpahan darah sesama muslimin, yang ini merasa lebih hak, yang lain kafir halal darahnya. Yang ini juga sama merasa di atas hak, yang lain halal darahnya. Kemudian terjadi perpecahan dan perpecahan, pertumpahan darah dan peperangan, perang-perang saudara. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, hendaklah engkau mencari malja'an, mencari ma'adhan, mencari tempat berlindung, mencari tempat untuk engkau menyelamatkan diri. Engkau melawan yang sana, mereka muslimin, tidak halal darahnya. Engkau melawan yang sini, mereka muslimin juga, tidak halal darahnya. Engkau diam di tengah-tengah mereka, engkau akan terkena sasaran. Engkau akan tertumpah darahnya. Apa yang dilakukan? Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan oleh beliau kepadanya, bagaimana pendapatmu? Kalau terjadi fitnah, tagrik hijarat az-zait bid-dima, atau tagrik ad-dima hijarat az-zait, yang darah sampai menenggelamkan padang batu yang di sana. Hijarat az-zait satu tempat yang banyak batu-batu di sana, dan dikatakan hijarat az-zait karena batunya mengkilat seperti ada minyaknya. Tenggelam dengan darah. Dijawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi, talzam baitak, diamlah di rumahmu. Fa in dukhila alayya, bagaimana kalau mereka masuk ke rumahku? Ta'ti man anta minhu, datangi dari mana kamu datang. Datangi tempat dari mana kamu berasal. Suruh mudik ke tempat asalnya, ke tempat orang tuanya, ke tempat bapak-bapaknya. Ahmil silah, kata sahabat tadi. Apakah aku membawa senjata? Idan syarakta, kalau engkau membawa senjata berarti kau ikut bersama mereka. Artinya jangan, jangan bawa senjata. Kalau engkau takut, kata Nabi. In kunta takhaf syu'a' as-saif, kalau engkau takut kilatan-kilatan pedang, turunkan imamahku ke wajahmu. Turunkan imamahmu ke wajahmu. Artinya, pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna a'udzu, menunjukkan betapa mahalnya darah kaum muslimin. Daripada saya membunuh muslimin, saya akan mengungsi. Kalau terpaksa terbunuh, tidak apa-apa. Mengapa demikian? Karena kalau dia terbunuh, dia yang terdolimi. Kalau dia membunuh orang lain, dia membunuh jiwa yang tidak halal darahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Fitnah-fitnah ini jangan kalian berkata tidak mungkin terjadi. Mungkin saja terjadi. PKI berharap terjadinya kekacauan di negeri ini. Kafir Yahudi berharap terjadinya kekacauan di negeri ini. Semua politikus-politikus yang berpikir bisa memanfaatkan kericuhan, bisa memanfaatkan berbagai macam kekacauan, maka mereka akan buat kekacauan. Mereka tidak peduli dengan darah manusia. Politikus-politikus kotor. Tidak peduli walaupun tertumpah darah kaum muslimin. Walaupun terbakar sekian banyak rumah di Jakarta. Walaupun sekian banyak toko terbakar. Walaupun sekian banyak wanita-wanita dilecehkan. Tidak peduli. Yang penting kami mendapatkan untung. Secara politis, kata mereka. Astagfirullah. Astagfirullah. Jangan bilang tidak ada. Ada yang sejenis itu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menggagalkan makar-makar mereka. Mudah-mudahan Allah menggagalkan makar-makar Yahudi dan Nasrani. Mudah-mudahan Allah menggagalkan makar-makar mereka, orang-orang kafir dan juga kaum PKI. Kaum komunis. Yang juga sama menghalalkan segala cara. Kaum muslimin yang saya hormati. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ikhwani fid din a'azzakum Allah. Kaum muslimin yang saya hormati. Masih tersisa yang belum saya sebut, yaitu kelompok yang mengaku muslimin padahal mereka kafir, yaitu Syiah Rafidhah yang didukung oleh Iran. Mereka telah berhasil membuat kekacauan di Irak. Mereka telah berhasil membuat kekacauan di Yaman. Mereka telah berhasil membuat kekacauan di Suriah. Dan mereka, na'udzubillah, kalau mereka kemudian berupaya untuk juga membuat kekacauan di negeri kita tercinta ini, para ulama memfatwakan bahwa mereka kafir. Karena mereka menganggap Al-Quran yang 30 juz itu bukan Al-Quran yang benar. Mereka menganggap bahwa seluruh para sahabat kafir. Mereka menganggap begini dan begitu, bertentangan dengan akidah kaum muslimin seluruhnya. Mereka mencela Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Mereka mengaku mencintai Ali, tetapi mereka menolak ucapan Ali yang menyatakan akrahul khilaf, aku tidak suka perpecahan. Ternyata mereka di mana-mana membuat perpecahan dan fitnah pertumpahan darah. Kaum muslimin yang saya hormati, hati-hati. Yang namanya fitnah akan membuat seorang yang tadinya tahu jadi tidak tahu. Namanya fitnah menjadikan orang yang tadinya seakan-akan alim jadi bodoh, enggak mengerti apa-apa. Mengerikan. Betapa banyaknya orang-orang yang tadinya sepertinya berilmu ketika datang fitnah berubah 180 derajat. Diucapkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, "Mal khamru sarfan bi adhhab bi uqul ar-rijal min al-fitan." Saya ulangi. "Mal fitna mal khamru sarfan bi adhhab aw sarfan bi adhhab bi uqul ar-rijal min al-fitan." Sungguh khamr, minuman keras yang murni, tidak lebih menghilangkan akal daripada fitnah. Artinya yang lebih memabukkan, yang lebih menghilangkan akal, yang lebih membuat orang berpikir kacau adalah fitnah daripada khamr. Kaum muslimin yang saya hormati. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Dan juga dikatakan oleh para ulama, fitnah idza aqbalat iltabasa al-amr. Saya ulangi ucapan sekian ulama, bukan hanya satu ulama. Fitnah idza aqbalat iltabasa al-amr. Fitnah ketika datang, perkaranya jadi samar, jadi tidak jelas. Seorang yang dianggap imam, ulama, ternyata ketika terjadi fitnah di Yaman, tiba-tiba berubah. Menjadi orang jahil yang sejahil-jahilnya. Menjadi orang bodoh yang sebodoh-bodohnya. Tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Bahkan ucapannya sangat menggelikan. Mengapa sangat menggelikan? Dia mengkritik orang yang membawa senjata melawan para pemberontak, padahal dia juga menyaksikan mereka membawa senjata dan tidak membantah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Menggelikan sekali. Kenapa engkau sekarang marah-marah dengan kaum muslimin yang membela diri mereka karena diserang? Dan tidak marah-marah kepada Syiah Houthiyin yang jelas-jelas mereka pemberontak dan membantai muslimin sebelumnya. Kok aneh? Kita tanyakan pada santri-santri, saya yakin akan menjawab dengan benar. Menggelikan. Kenapa kau bisa sebodoh itu? Ucapan para ulama sudah menjawabnya. Al-fitnatu idza aqbalat iltabasal amr. Fitnah kalau datang akan samar urusannya. Akan jadi tidak jelas. Dan dikatakan pula oleh Hudzaifah, bahwa sungguh khamr tidak lebih memabukkan daripada fitnah. Tidak lebih menghilangkan akal daripada fitnah. Fitnah lebih menghilangkan akal. Kita berharap pada Allah SWT agar kita selamat dalam fitnah. Dan kita berharap semoga tidak terjadi fitnah yang berat yang kita tidak mampu memikulnya. La tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan pikulkan pada kami beban yang berat, ujian yang berat yang kami tidak sanggup memikulnya. Dan ketika datang fitnah, jadikan kami orang-orang yang lulus dalam fitnah, orang-orang yang tidak terbawa dalam fitnah. Khonibina azakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaum muslimin, kaum mukminin, ahli tauhid, ahli sunnah sampai kita mati. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan agar kita selamat dalam fitnah. Kita tidak bisa menyatakan ya Allah jangan berikan pada kami fitnah. Kita tidak bisa menyatakan demikian karena fitnah pasti datang. Tetapi ucapkanlah Allahumma inna na'udzubika min syarril fitnah. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari jeleknya fitnah. Nasallahu taufiq wal hidayah. Wa sallallahu alal afiyah. Wa sallallahu ta'ala ayyahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa yahdiyana wa yahdiyahum jami'an ila tauhid wa sunnah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وبلا آخرة حسن وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك